بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai pembatal keislaman yang pertama, yang mana kata beliau di sini adalah asyirku fi ibadatillahi taala. Berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pembatal keislaman yang paling besar. Karena kesyirikan itu adalah perkara yang berbahaya. Bahkan kalau seandainya dia berbuat syirik kemudian tidak bertaubat sebelum meninggalnya, Allah Jalla wa'ala la yaghfir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha'. Seperti itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kemudian kesyirikan itu bisa menghancurkan amalan-amalan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau asyraku lahabita anhuma kanu ya'malun. Dan kalaulah seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hancur amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan. Akan hancur, akan sirna amalan-amalan yang selama ini mereka kerjakan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lain asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Dan jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian juga kesyirikan itu merupakan kedzaliman yang sangat besar. Seorang hamba berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kedzaliman sudah kita ketahui bersama terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah zulmul abdi linafsihi. Seorang hamba berbuat zalim untuk dirinya sendiri, itu juga tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua adalah zulmul abdi li ghairih. Seorang hamba mendzalimi orang lain, itu juga tidak boleh. Kemudian yang paling besar adalah zulmul abdi lillahi jalla wa ala. Seorang hamba berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Sebagaimana ucapan Luqman al-Hakim yang sudah kita ambil kemarin, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman al-Hakim, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Jadi adz-zulmu itu terbagi menjadi tiga. Kedzaliman itu terbagi menjadi tiga. Pertama adalah zulmul abdi nafsihi, ini juga tidak boleh. Seorang hamba mendzalimi dirinya sendiri tidak boleh, seperti bunuh diri dan semisalnya tidak boleh. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, dan jangan engkau melemparkan naam diri-diri kalian dengan apa? Dengan kepada kebinasaan. Naam. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Naam. Menunjukkan bahwasanya larangan kita untuk bunuh diri itu menunjukkan larangan kita. Naam, Allah Subhanahu wa taala melarang kita agar tidak mendzalimi diri pribadi kita. Kemudian yang kedua adalah zulmul abdi li ghairihi. Zalimnya seorang hamba kepada orang lain itu juga tidak boleh. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku atau pada diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Naam, jangan sampai kita saling mendzalimi. Wattaqi da'watal madzlum, berhati-hatilah engkau dari doanya orang yang dizalimi. Naam, dari doanya orang yang dizalimi. Karena apa? Karena fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Nah, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa yang didzalimi itu, doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala itu penghalang, enggak ada. Nah, kita khawatir kalau seandainya dikabulkan, jangan kita mendzalimi seseorang sehingga orang tersebut nanti mendoakan kejelekan untuk kita. Namun wajib bagi kita untuk menolong orang yang berbuat zalim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw madluman." Kata Rasulullah, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang didzalimi. Bayangkan, yang zalim aja suruh menolong. Sehingga waktu itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, angsuru law kana madluman?" Wahai Rasulullah, kita itu menolong dia kalau didzalimi. Fa kaifa angsur law kana zaliman? Terus bagaimana kita menolong kalau seandainya dia itu berbuat zalim? Kata Rasulullah apa? Tamnu'uhu nam anadzulm. Tamna'uhu anadzulm. Engkau menghalang-halangi dia dari kedzaliman. Itulah cara menolongnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kedzaliman itu terbagi menjadi tiga. Yang paling besar adalah dzulmul 'abdi li rabbih jalla wa ala. Seorang hamba berbuat zalim kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, qala syarih Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, na'am, kata beliau, halillahu subhanahu wa taala ba'idun, apakah Allah Subhanahu wa taala itu jauh? Halillahu aghlaqa abwabah, kita ulangi dikitnya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu menutup pintu-pintunya, maksudnya pintu-pintu langit ditutup? Halillahu la ya'lam wa la yasma' khalqah wa la yara ma yaf'alun, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui, tidak mendengar makhluknya, tidak pula melihat apa yang mereka kerjakan? Na'am, Allahu jalla wa ala qaribun mujib. Ini jawabannya. Allah Subhanahu wa taala dekat dan mengabulkan doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakanlah sesungguhnya diriku itu dekat. Dekatnya Allah Subhanahu wa taala, na'am, tidak mengharuskan menempel pada makhluknya. Jadi kedekatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengharuskan menempel dengan makhluknya. Tapi apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Naam, ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sungguh, naam, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Naam, adapun zat Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin nempel dengan makhluknya. Ba'ilun an khalqih, terpisah dari makhluknya. Naam. Perhatikan ayat ini, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakanlah, sesungguhnya diriku dekat, dan aku mengabulkan doanya orang yang berdoa, idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Namun perlu diingat, di sana ada faktor-faktor yang menghalang-halangi, naam, seseorang tidak dikabulkan doanya. Perhatikan, di sana ada, naam, barakallahu fikum, faktor yang menghalang-halangi doanya seorang hamba itu tidak dikabulkan. Di antaranya apa? Isti'jal, tergesa-gesa dalam berdoa. Sebagaimana dalam sahih disebutkan hadis Abi Hurairah itu bahwasannya, naam, mayazalu atau senantiasa Allah Subhanahu wa taala itu, naam, yustajab atau yastajib doa al-abdi. Senantiasa Allah taala itu mengabulkan doanya seorang hamba, malam yasta'jil. Sebagaimana atau sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengabulkan doanya seorang hamba selama dia tidak tergesa-gesa. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, waman isti'jal? Naam. Wahai Rasulullah, apa itu tergesa-gesa dalam berdoa itu? Kata Rasulullah, yaqul, qad da'utu kada wa qad da'utu kada falam ara yastajibuni. Perkataan orang yang berdoa itu mengatakan apa? Aku sudah berdoa seperti ini, sudah berdoa seperti ini, tapi aku tidak melihat Allah Ta'ala mengabulkan doaku. Ini yang dinamakan tergesa-gesa. Jadi orang berdoa itu jangan langsung minta dikabulkan langsung. Dalam artian terkadang Allah Ta'ala mengakhirkan gitu. Naam. Mafhum insyaAllah seperti ini. Jadi jangan sampai kita tergesa-gesa dalam berdoa. Terus kita ulang-ulang doa tersebut. Terus kita ulangi doa tersebut. Hingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan dan diberi atau dikabulkan doa kita. Malam yasta'jil, selama tidak tergesa-gesa. Yaitu ucapan orang yang mengatakan, aku sudah berdoa seperti ini, sudah berdoa seperti ini, tapi aku tidak melihat Allah Ta'ala mengabulkan doaku. Inilah yang dinamakan dengan ketergesa-gesaan dalam berdoa. Karena atta'anni minallah wal'ajalatu minasyaitan. Atta'anni itu orang yang berhati-hati. Berhati-hati, memperhatikan, nanti tidak sembrono, tidak sembarangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ajalah, ketergesaan itu datang dari syaitan. Datang dari mana? Dari syaitan. Jadi jangan tergesa-gesa dalam na'am bertindak atau melakukan segala sesuatu. Perlu diperhatikan dahulu. Sesuatu tersebut bermanfaat untuk dirinya ataukah tidak? Nah, perlu diperhatikan. Sebagaimana dalam pepatah juga bagus sekali. Ada pepatah yang, atau dalam syair, dalam pantun itu, qad yutrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jili zalalu. Naam, qad yudriku al-muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jili zalalu. Apa artinya? Terkadang orang yang berhati-hati itu, atau betapa banyak orang yang berhati-hati itu mendapatkan sebagian apa yang dia inginkan. Tapi naam, seringnya bersama orang yang musta'jil, tergesa-gesa itu az-zalalu, ketergelinciran. Karena tergesa-gesa, tidak memperhatikan, akhirnya tergelincir atau terpeleset kepada jurang kemaksiatan atau kebinasaan. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan telah berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, sungguh aku akan mengabulkan untuk kalian. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita ingkari. Innahu qaribun mujib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dan mengabulkan doa. Lima datat hab wa tad'u ghairallah. Kalau sudah tahu demikian, kenapa engkau pergi dan malah berdoa kepada selain Allah taala? Berdoa kepada bebatuan, pepohonan, bintang, bulan, kepada orang sudah mati dan semisalnya. Kenapa? Wa taqul, dan engkau mengatakan hadza yuqarribuni ilallah, katanya. Justru yang ini, kata mereka, kami menyeru berdoa kepada pohon, pada berhala, pada kuburan, inilah yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah ya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ucapannya sama persis dengan orang-orang kufar. Orang-orang musyrikin. Kami itu tidaklah mengibadahi mereka melainkan agar mereka itu bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sebenar-benar pendekatan, kata mereka ini, syubhat mereka. Yakni maknanya adalah ka'annallaha la ya'lam wa la yadri, ini. Na'udzubillah. Seakan-akan Allah Ta'ala itu apa? Tidak tahu dan tidak mengetahui. Hakada na'am zainu syayatin al-jin wal-ins. Demikianlah hiasan-hiasan syaitan dan jin dari kalangan jin dan manusia. Sehingga kita diperintahkan untuk berlindung kan? Minal jinnati wan-nas. Kita berlindung dari jin dan manusia. Na'am, minal jinnati wan-nas. Maksudnya adalah dari kalangan jin dan manusia yang jahat kita berlindung. Hakada zain syayatin al-jin wal-ins. Demikianlah na'am dihias-hiasi oleh syaitan atau hiasan-hiasan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Liha'ulai, untuk mereka. Wahum yadda'un al-islam. Padahal mereka itu mengaku bahwasannya mereka itu adalah beragama Islam. Wa yashhaduna an la ilaha illallah. Bahkan mereka bersaksi bahwasannya la ilaha illallah. Bayangkan. Wa yusalluna wa yasumun. Bahkan mereka itu sholat dan puasa. Walakin yakhlituna a'malahum bisyirkil akbar. Na'udzubillah. Namun akan tetapi mereka mencampur amalan-amalan mereka dengan syirik akbar. Jelas terang-terangan disebutkan dalam Al-Quran, yang mencampuri dengan syirik akbar, hancur amalannya. Na'am la inasyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, dia mendapatkan keamanan di dunia dan di akhiratnya serta mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mencampuri keimanannya dengan adzulm, yaitu asyirk, kesyirikan, maka apa? Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka keamanan di dunia dan di akhiratnya. Na'am wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian kata beliau, fayukhrijuna min din, maka mereka atau fayukhrijun, maka mereka tidak sengaja atau tidak terasa mereka telah keluar dari min dinil Islam, dari agama Islam. Padahal apa? Padahal wahum yusalluna wa yasumuna wa yahujjun, dalam keadaan mereka salat, puasa, haji, tapi semuanya tidak ada manfaatnya sama sekali karena mereka melakukan syirik akbar. Walladzi yarahum yadhunnu annahum muslimun, ya kan? Orang-orang yang melihat mereka, Jadi kaum muslimin itu yang melihat mereka, itu orang musyrikin, seakan-akan mereka sholat, puasa, zakat, haji, dan semisalnya, mereka juga orang muslimun, katanya. Nah, kenapa? Karena mereka menampakkan keislaman. Jangan sampai seperti mereka. Karena khawatir nanti masuk dalam apa? Amalan-amalan nifak. Amalan-amalan orang munafikin yang mereka yudhirul Islam wa yubtinu al-kufr. Mereka itu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, fayanbaghi ma'rifatu hadza, maka seharusnya atau sepantasnya untuk mengetahui perkara ini. Fasyirku billah, maka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa akhtar dzunub, ini atau perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa yang paling bahaya. Wa a'dhamu dzunub, dan juga dosa yang paling besar. Wa ma'a khatrihi wa syarrihi, dan bersamaan dengan bahayanya dan jeleknya. Waqa'a fihi katsirun mimman yad'una al-islam, telah terjatuh di dalamnya kebanyakan orang-orang yang mengaku diri mereka adalah Islam. Wala yusammunahu bismi syirik, padahal mereka juga tidak menamakan diri mereka dengan kesyirikan. Bayangkan, mereka tidak mau menamakan ini adalah perbuatan syirik, itu enggak mau. Nah, yusammuna atawassul, mereka mengganti nama dengan atawassul, menjadikan perantara. Jadi kami ini kalau meminta langsung kepada Allah Ta'ala itu merasa malu, kata mereka. Kenapa? Karena kalau seandainya kita minta langsung, dosa kita banyak, kita bukan orang yang maksum, kita ini orang yang dosanya banyak, setiap hari berbuat dosa, sehingga kita ini biar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus melalui perantara-perantara orang soleh, kata mereka, melalui kuburan-kuburan para wali, karena mereka itu yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini syubhat yang harus kita jauhkan dari benak kita. Aw yusammunahu talab syafa'ah, atau mereka menamakan dengan meminta syafaat. Ayusamunahu bi asma'i ghair syirk, atau mereka menamakan nama-nama yang selain syirik. Walakin al asma' la tughayyir haqa'iq, ini kaidah ya. Walakin al asma' la tughayyir al haqa'iq, kalau cuma sekedar penamaan-penamaan, berbeda-beda namanya itu tidak mengubah hakikatnya. Hakikatnya mereka menyuruh siapa, gitu loh. Itu yang kita tanyakan. Hakikatnya mereka itu menyuruh siapa? Kalian tuh siapa yang kalian seru? Batu, ya udah. Berarti syirik. Siapa yang kalian mintai? Wali, atau kuburan, atau orang saleh, berarti syirik. Nah, walaupun namanya bukan syirik menurut mereka. Jadi kalau sekedar penamaan-penamaan itu tidak mengubah hakikatnya. Jadi kita lihat hakikatnya. Hakikatnya siapa yang kamu sembah selain Allah? Yaudah, berarti syirik. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Asyirku wa syirku, kata beliau. Syirik ya syirik. Wa ba akhtarul anwa, yang mana ini adalah jenis yang paling berbahaya. Wa aktsarul anwa'i wuqu'an, dan juga jenis yang paling banyak orang terjatuh. Ma'a annahu dhahirun fi kitabillah, padahal lafaz syirik itu nampak sekali dalam Al-Qur'an kalau mereka mau memperhatikan. Wa bi sunnati Rasulillah, dan juga dalam sunnah Rasulullah zahir tampak. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan apa? Di dalam hadits qudsi riwayat Muslim itu, hadis Abi Hurairah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, na'am, mengatakan di situ bahwasanya ana aghna syuraka'i 'an syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap persekutuan-persekutuan, tidak butuh terhadap kesyirikan. Maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, kemudian dia berbuat syirik di dalam amalan tersebut, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Al-munadatu wa tahdhiru minhu wa tawa'ud 'alaih. Bahkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu banyak sekali seruan dan ancaman serta peringatan, na'am, untuk mereka berkaitan masalah syirik ini, banyak sekali. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min anshar. Banyak sekali ayat berkaitan masalah ancaman-ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Cuman walakin aktsarun nas la ya'qilun. Akan tapi kebanyakan manusia mereka tidak mau berpikir. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, atau sebagian mereka tidak mau berilmu. Naam. Walakin aktsarun nas la yashkurun. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mau bersyukur. Naam. Barakallahu fikum. Kata beliau, zahir nampak sekali, la takhlu suratun minal Qur'an minat tahdhir minal syirki. Bahkan tidak terlepas dalam satu surat pun dari Al-Qur'an melainkan ada peringatan dari kesyirikan. Melainkan memperingatkan dari kesyirikan. Wa ma'a hadza, dan bersamaan dengan ini, yaqra'una Al-Qur'an wala yatajannabuna syirka. Na'udzubillah ya. Bersamaan dengan ini sudah paham Al-Quran, hafal Al-Quran, bahkan mereka sehari bisa menghatamkan Al-Quran, bahkan terkadang mereka dalam setengah hari bisa menghatamkan Al-Quran, tapi mereka membaca Al-Quran tapi tidak menjauhi kesyirikan. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya sama sekali. Naam. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Dikit lagi kata beliau. Wa rubbama ya'ti wahid yaqul wa yaqul. Bisa jadi nanti ada seorang, salah seorang, naam, datang dan mengatakan ha'ula'i juhal. Mereka itu biarkan aja, mereka itu orang bodoh katanya. Mereka itu juhal, orang-orang bodoh, ma'dzurun bil jahl. Mereka orang bodoh dan masih dikasih udzur dengan kebodohannya. Jangan dikafirkan, kasihan. Mereka itu orang-orang bodoh, enggak tahu agama. Jadi dikasih udzur aja, dikasih maaf katanya. Fanaqul, namun kita katakan ilamatal jahl. Sampai kapan kebodohan? Sekarang ini istilahnya kalau dikatakan kebodohan itu perkara yang jarang. Karena betapa banyak sekarang media-media sosial atau dalam artian telah tersebar ilmu-ilmu masalah tauhid, bisa dilihat di internet di misalnya, atau bahkan dakwah-dakwah telah menyebar. Nah, jadi kalau kita katakan mereka itu masih bodoh itu jarang sekali gitu loh. Kecuali memang yang di pelosok-pelosok yang jauh dari pemukiman, mungkin di tengah-tengah hutan kalau ada manusianya, contohnya seperti itu. Kata meniyafan akul, kita katakan ilamatal jahal, sampai kapan kebodohan? Wal Quran yutla wa hum yahfadzun al Quran. Bohong mereka itu. Padahal Al-Quran dibacakan dan mereka sendiri menghafal. Dari kalangan orang-orang sufiin, kalau kita perhatikan, di pondok-pondok mereka, Al-Quran dihafal. Dihafalkan, direnungi maknanya, tapi amalannya mana? Amalannya sifir. Sifir itu kosong. Amalannya tidak ada sama sekali. Wa yaqra'unahu, bahkan mereka membaca. Semangat kalau membaca surat Yasin. Ya kan, semangat kalau membaca kataman Al-Quran ketika ada orang meninggal contohnya. Karena digaji, dikasih uang. Nah, laqad qamat 'alaihimul hujjah, dan sungguh telah tegak pada mereka hujjah bi bulughil Qur'an, dengan adanya Al-Qur'an, disampaikannya Al-Qur'an melalui lisannya. Naam, para penghafal Al-Qur'an atau para da'i lillahi jalla wa ala, cukup aslinya. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li unzirakum bihi wa man balag, dan aku telah diwahyukan atau telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini untuk aku memberikan peringatan kepada kalian dan orang yang menyampaikan. Kullu man balaghal Qur'an, sungguh ya, setiap orang yang sudah sampai kepadanya Al-Qur'an, faqad qamat 'alaihil hujjah wa la udhra lahu. Berarti telah tegak padanya hujjah, tidak ada udzur baginya. Jadi kalau enggak mau dikafirkan ya belajar. Kalau tidak mau dikafirkan ya jangan berbuat syirik seperti itu. Barakallahu fikum. Naam, itu berkaitan masalah makna daripada ucapan beliau asyirku fi ibadatillah jalla wa ala. Adapun dalil yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.